إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوان أعزنا الله إياكم. Kembali kita melanjutkan dari qiraah kita kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekarang pada poin isbat al-ainain lillahi ta'ala, yaitu penetapan sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluh, Ibnu Taimiyah membawakan ayat dalam penetapan sifat dua mata bagi Allah ta'ala ini, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasbir li hukmik, dan bersabarlah di hukmik terhadap ketentuan Rabbmu, hukum Rabbmu, fa innaka bi ayunina, karena sesungguhnya engkau bi ayunina, dalam pengawasan mata kami. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan ayat ini, as-sabru lughatan al-habsu wal-man'u. As-sabr, bersabarlah. Bersabar secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Al-man'u, mencegah. Fahuwa habsu nafs. Ya, sekarang kalau ditanya mencegah dan menahan apa, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan yang namanya bersabar, maknanya al-man' wal-habs, yaitu fahuwa habsun nafsi anil jaz'i, yaitu menahan diri anil jaz'i, dari berkeluh kesah. Wa habsul lisani anil tashakki, dan menahan lisan dari tashakki, mengadu, ya, apa namanya, curhat, ya, berkeluh kesah. Watasakhut, dan mengungkapkan amarah, dari amarah, menahan diri dari amarah. Biasanya kalau orang dapat mendapatkan musibah, sesuatu hal yang tidak dia cintai, maka dia akan berkeluh kesah lisannya, kemudian dia akan cepat mengadu kepada makhluk, dan juga dia akan marah. Wa habsul jawarihi anil ladmi al-khuduri wa syaqqil juyubi, dan juga menahan al-jawarih, anggota badan, dari ladmil khudud, menampar pipi, wa syaqqil juyub, dan merobek-robek kantong. Ya, merobek-robek kantong, kerah, dirobek-robek. Biasa begitu kalau orang mendapati musibah. Maka bersabar maknanya ini secara bahasa. Nah, lihukmi rabbik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, ay liqada'ihi al-qawli wa syar'i, itu bersabar terhadap ketentuannya, qada'nya yang qawli, yang telah Allah takdirkan. Bersabar terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Apabila sesuatu hal menimpa, dari segala musibah, bencana, atau yang tidak kita sukai, ini bersabar, karena itu sudah takdir qawli, sudah qada qawli wa qada syar'i. Apa qada syar'i? Yaitu perintah dan larangan. Perintah dan larangan, maka seseorang mesti bersabar dalam menjalankan perintah. Seseorang mesti bersabar dalam menjauhi larangan. Tatkala dia digoda dengan sesuatu hal yang kalau dia lakukan dia terjatuh ke dalam larangan, maka dia bersabar. Dia bersabar tatkala digoda oleh wanita, dia bersabar. Dia bersabar tatkala digoda oleh pundi-pundi, ya, korupsi dan seterusnya, dia bersabar. Nah, ini maknanya. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini, fa innaka bi ayunina, maka engkau berada dalam pengawasan kami. Maknanya ay bimar'an minna, yaitu dengan pengawasan kami. Wa tahta hifdzina, di bawah penjagaan kami. Fala tubali bi adal kufar, maka janganlah tubali, janganlah kau peduli bi ada terhadap gangguan al kufar, orang-orang kafir. Fa innahum la yasiluna ilaika, karena sesungguhnya mereka ya la yasiluna ilaika, tidak akan sampai kepadamu gangguan mereka tersebut. Gangguan-gangguan mereka tidak akan sampai kepadamu. Ini ayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mata. Syahidnya dalam ayat ini fa innaka bi'ayunina. Karena sesungguhnya engkau dalam pengawasan mata kami. Dalam pengawasan mata kami. Nah, itu sifat hakiki bagi Allah Azza wa Jalla yang layak bagi Allah. Maka sifat hakiki dari mata ini tidaklah mengharuskan penetapan anggota-anggota tubuh yang lain yang tersusun sebagaimana anggota tubuh kita. Di sini mata, di sini hidung, di sini telinga, tidak demikian. Itu namanya tamsil, tasbih. Sudah merupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, kita tetapkan saja Allah mengabarkan dia memiliki mata, pandangan ya sudah ditetapkan. Nah, ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemudian Syekh membawakan ayat berikutnya. Wa hamalnahu ala dzati alwahid busur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Dan kami membawanya Nuh di atas perahu yang Allah, ya, yang perahu tersebut dari papan dan busur aku tajri bi ayunina, yang berlayar di dalam pengawasan mata-mata kami, ya, bukan di dalam mata tetapi dalam pengawasan mata. Enggak ada orang Arab yang memahami bi ayunina di dalam mata, ini enggak ada kayak begitu. Tetapi bi'ayunina, dengan pengawasan mata-mata kami. Jazaan liman kana kufir, ini sebagai balasan bagi kaum yang didustakan, yaitu Nabi Nuh AS yang didustakan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hamalnahu ayy Nuhan AS, kami membawanya, mengangkutnya, yaitu Nabi Nuh AS. Ala dhati alwahin wa dusur, yaitu di atas dari alwah, di atas perahu yang memiliki papan wa dusur dan paku. Nah, ini mengenai paku itu sudah ada sejak Nabi Nuh AS. Ay ala safinatin dhati akhsyabin, yaitu di atas safinah, di atas perahu, yang perahu tersebut terbuat dari akhsyab, kayu-kayu, aridatin yang melintang, wa masamira, dan juga masamir. Ya, masamir itu pasir-pasir dihati kal alwah. Ya, yang di atas itu ada alwahnya, ada papan-papan. Nah, dusur mufraduha disar. Ya, dusur itu paku-paku, mufradnya adalah disar. Tajri bi ayunina, yang perahu tersebut mengalir dengan pengawasan mata-mata kami. Ay biman dhorin wa mar'an minna wahidzin laha, yaitu dengan pandangan dan pengawasan dari kami dan penjagaan kami terhadapnya. Jadi ini maknanya. Jazaan liman kana kufir, ini sebagai balasan bagi kaum yang didustakan. Karena kaum Nabi Nuh AS diingkari, didustakan oleh kaumnya. Ai fa'al Nabi Nuh alaihi salamu biqaumihi ma fa'alna min inja'ihi wa idraqihim sawaban liman kufir bihi wa juhida amruhu wa huwa Nuhun alaihi salamu. Yaitu maknanya liman kana kufir, bagi kaum yang diingkari. Ai fa'al Nabi Nuh, yaitu kami melakukan untuk Nuh alaihissalam wa biqaumi, dan juga untuk kaumnya. Ma fa'alna, itu yang kami lakukan, min injaihi, berupa kami selamatkan dia, wa ibrahim, dan kami tenggelamkan mereka, kaumnya Nabi Nuh, sawaban, ini sebagai balasan ganjaran liman kufira bihi, bagi kaum yang diingkari, yaitu Nabi Nuh yang diingkari. Wajudida amru, dan perintahnya Nabi Nuh ditentang. Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Taala semata, ditentang oleh kaumnya. maka Allah Ta'ala beri ganjaran kepada Nabi Nuh. Ya, wahwa Nuhun alaihissalam, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Maka di ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa dia bersifat dengan mata yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kenapa itu? Nyari apa tadi? Hah? Kalau bingung, enggak usah cari teman di sini. Nah, temannya tertambah bingung. Kalau bingung nyari halaman, nah, jangan minta ke temannya, ntar temannya tambah bingung. Sini aja selesai. Saya cari. Udah ketemu? Nah, udah. Ntar temannya tambah bingung. Ya. Itu bingung gitu. Cari halaman berapa? Hah? Nah, kedua ayat ini maupun ayat setelahnya ini ditentang oleh kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki mata. Adapun ayat-ayat ataupun hadis yang menunjukkan demikian, yaitu isbat penetapan mata, maka mereka palingkan bahwasanya itu adalah Allah Ta'ala yaraha bidzatihi. Allah melihat perahunya Nabi Nuh, mengawasi perahunya Nabi Nuh. Allah melihat ini dan itu dengan zatnya, kata kaum Jahmiyah. Itu dengan zatnya, bukan dengan mata. Bukan dengan mata. Nah, ini yang dikatakan oleh Jahmiyah. Ya, mereka menafikan semua sifat. Jadi kalau Allah Ta'ala melihat dengan mata, melihat dengan zatnya, bukan dengan mata. Sebagaimana mereka mengingkari seluruh sifat yang lain. Apabila terdapat sifat iradah, berkehendak, maka kata mereka Allah berkehendak dengan zatnya. Tangan itu zatnya, semuanya zatnya, zat Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa alqaitu 'alaika hujjatan minni walitusna 'ala 'aini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni aqwa walitusna 'ala 'aini. Dan aku melemparkan kepada engkau mahabbatan, kecintaan dariku. Aku memberikan kepada engkau kecintaan dariku. Walitusna ala aini, dan agar engkau dirawat, ditarbiyah ini ala aini, di atas pengawasanku, mataku. Ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilemparkan oleh ibunya ke sungai, di atas keranjang. Nah, ini litusna ala aini, agar Nabi Musa alaihissalam nanti dia berkembang di bawah pengawasan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai ayat ini, al-khitabu li Musa alaihi salatu wassalam, yang diajak bicara dalam ayat ini ialah Nabi Musa alaihi salam. Ayat wada'tuha 'alayka fa ahbabtuka wa habbabtuka ila khalqi, yang maknanya adalah wada'tuha, aku meletakkannya, kecintaan 'alayka, kepada kau, fa ahbabtuka, maka aku mencintai engkau wahai Musa, wa habbabtuka ila khalqi, dan aku menjadikan engkau dicintai oleh hamba-hambaku. Walitusna ala aini, dan agar engkau tusna ala aini, maknanya ayat diturabba, agar engkau ditarbiyah, dididik, watughadza, diberi makanan, bimar'an minni, dengan pengawasan dariku. Araka wa ahfaduka, araka aku melihat engkau, wa ahfaduka, dan aku menjaga engkau. Nah, ini makna ayat ini. Ya, di sini juga isbat sifat ain, sifat mata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyahid dengan ayat yang menjadi konklusi dari ayat-ayat tiga ayat di atas ialah an-nafiha isbatal ainaini lillahi, bahwa dalam ayat di atas terdapat isbat penetapan ya, dua sifat, sifat dua mata, ainain, lillahi bagi Allah Ta'ala hakikatan secara hakiki, alama yaliku bihi subhana, tapi sifat mata ini yang layak, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh diserupakan dengan mata makhluk, tidak boleh ditakyif dibagaimanakan bentuk mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad nataqa al-Qur'anu, Al-Qur'an telah natak, telah menyatakan bilafdil aini, dengan lafaz dua mata. Al-Qur'an telah menyatakan Allah memiliki dua mata. Mudarafatan ilaihi mufradatan wa majmu'atan. Apakah dalam keadaan mudarafatan disandarkan ya, dalam keadaan disandarkan kepadanya dalam bentuk mufrad satu mata, atau majmu'atan atau banyak mata, tapi maknanya dua. Wa nataqati sunnatu, dan as-sunnah pun juga menyatakan bi'idafatiha ilaihi musannatan, dan as-sunnah dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa penyandaran kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata tersebut dalam bentuk musannatan, dalam bentuk dua mata. Wa qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, inna rabbakum laysa bi'ahwar, ya, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Ketika Nabi menyebutkan tentang Dajjal, innahu aqwar, wa inna rabbakum laysa bi aqwar, sesungguhnya Dajjal itu aqwar, buta sebelah. Kalau buta sebelah berarti yang sebelahnya ada satu saja melihatnya, maka Dajjal matanya cuma satu. Nabi menyebutkan innahu aqwar, Dajjal itu buta sebelah. Kalau dikatakan buta sebelah berarti mata sebenarnya ada berapa? Dua. Maka Dajjal matanya dua tapi buta sebelah, maka yang melihat cuma satu. Wa inna rabbakum laysa bi'aqwar, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Berarti Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa matanya? Dua. Aina dalil? Hadha huwa dalil. Mana dalil? Ini dalil. Ini dalil. Ya. Kemudian pada wadzalika, yang demikian itu sharihun, dengan sangat jelas tegas, bi annahu laysal murada, bi annahu laysal muradu isbata ainin wahidatin, bahwa bukanlah maksudnya penetapan satu mata. Fa inna dzalika aqwal, ya, karena ya, disebutkan Dajjal itu aqwar, ya. Ya, fa inna dzalika iwarun zahirun ta'ala Allahu bi anhu. Ya, karena disebutkan secara zahir yaitu ya, buta secara zahir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi Allah dari hal tersebut. Maka Allah tidak buta sebelah. Walughatul Arabi ja'at bi ifradil mudhafi wa tasniyatihi wa jam'ihi bi hasabi ahwalil mudhafi ilayhi, dan lughah Arab, bahasa Arab, ya, ja'at bi ifradil mudhaf, ya, datang dalam bentuk ya mufrad, kata tunggal mudhaf. Mudhaf itu apa bagi antum yang masih durusul itu jilid 1? Mudhaf, mudhafun ilaih. Misalkan kita katakan ainullah, mata Allah. Ain itu mudhaf. Nah, nanti lafaz jalal Allah mudhafun ilaih. Ainullah. Misal baitullah, bait mudhaf, lafaz jalalah mudhafun ilaih. Masjidun Nabi, masjid mudhaf, Nabi mudhafun ilaih. Masjidnya Nabi, rumahnya Allah, begitu. Ya. Yang disandarkan kepadanya. Ya. Nah, bahasa Arab datang dalam bentuk mufrad mudhaf, ya, dalam bentuk mufrad mudhaf, dalam bentuk satu. Ainullah, ain, ya perhatikan, ain dalam bahasa Arab ainun itu mufrad. Makanya antum belajar bahasa Arab semangat ya. Kalau enggak jadi orang awam terus entar enggak paham, ya. Semangat, masih belajar enggak? Masih. Nah, yang udah belajar bahasa Arabnya awam, apalagi yang enggak belajar bahasa Arab. Super awam entar. Belajar semangat bahasa Arab, ya. Antum ikut belajar bahasa Arab enggak? Dulu suruh kok. Ikut. Nah, semangat. Oh, belum bisa-bisa. Ya iyalah, orang ngantri aja 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah lagi, kadang masih salah juga. Apalagi antum cuma seminggu sekali. Semangat, enggak usah bahasa target. 20 tahun enggak bisa bahasa Arab, biarin. Sampai kapan? Sampai mati. Bukan sampai bisa. Nanti enggak bisa-bisa frustasi. Oh, enggak bisa-bisa nih, udah. Enggak, sampai kapan? Sampai mati. Begitu. Ya, Mas Reza. Mana Reza? Ah, iya ini. Ya. Semangat. Masih kerja belajar bahasa Arab? Hah? Dikit-dikit. Aduh. Banyak enggaknya loh. Dikit ikut, banyak enggak berarti? Allah bisa. Nah, ya, dalam bentuk mufrad misalkan dalam bahasa Arab mata itu ainun, artinya satu mata. Kalau dua mata ainan atau ainaini, itu dua mata. Nah, nanti dalam bentuk jamak lebih dari dua, yaitu ayun. Ayun. Nah, ini tidaklah menandakan bahwa mata Allah sesuai dengan bentuk mudhofnya. Kalau a ainullah, mata Allah cuma satu matanya, enggak demikian. Ya. Kemudian ayunina, kayak di ayat tadi. Ya, kayak di ayat tadi, fa innaka bi ayunina. Fa innaka bi ayunina. Kemudian di ayat lagi tadi, ini dalam bentuk jamak. Kemudian tajri bi ayunina dalam bentuk jamak. Kemudian itu sna ala aini dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk tunggal. Ini tidak menandakan mata Allah sesuai dengan kabar yang di Allah kabarkan mudhofnya. Oh, ini cuma satu mata. Oh, ini banyak mata. Tidak. Allah mata dua. Mata bagi Allah dua. Antum mengatakan begini, ya. Antum punya telinga berapa? Dua. Orang Arab kalau mengatakan sami'tuhu bisam'i. Saya mendengarnya dengan satu mata, satu telinga saya. Bi adani. Ra'aituhu bi aini. Saya melihatnya dengan aini, satu mata saya. Itu tidak menandakan dia melihatnya cuma dengan satu mata, yang satu lagi merem gitu. Enggak. Nah, menandakan apa? Sudah dipahami melihatnya dengan kedua matanya. Ra'aituhu bi aini. Saya melihatnya dengan aini. Ain satu per dua mata maknanya satu, tapi maknanya melihatnya dengan dua. Bisa dipahami sini? Baik. Bihasabi ahwal mudhofi ilaih. Nah, ini bihasabi sesuai dengan ahwal keadaan al mudhofi ilaih. Ya, mudhofi ilaih itu, ya, misalkan ainullah. Allah maka jalalah itu namanya mudhof ilaih. Kalau ain namanya mudhof. Ini dalam bahasa Arab, ya. Fa in adafu ila al-wahidi ila fa in adafu al-wahida al-muttasila ila mufradin aw afraluhu. Nah, apabila para ulama mereka, ya, mengidopahkannya. Ya, mengidopahkan, apakah di Al-Qur'an atau di Sunnah atau para ulama menyebutkan menyandarkan, ya, mereka menyandarkan al-wahid satu mata, al-muttasil yang bersambung ila mufradin ke mufrad, ke bentuk tunggal, maka para ulama afraduhu, ya, maafan, bukan ulama, orang-orang Arab afraduhu, mereka menunggalkannya. Wa in adafu ila jam'in zahiran aw mudmaran fal ahsanu jam'uhu musyakalatan lilafzi. Nah, apabila mereka orang-orang Arab menyandarkan ke dalam bentuk jamak, baik jamaknya itu baik zahir maupun mutmar maupun dhamir, maka yang ahsan yang terbaik ialah jam'uhu di jamak musyakalatan di lafzi dalam rangka kemiripan dari sisi lafaz. Semisal firman Allah Ta'ala tajri bi'ayunina, tajri perahu Nabi Nuh tajri mengalir bi'ayun, ayun itu kan jamak, jamak, maka bi'ayunina dengan mata-mata nah kami, nah nahnu kami, kami itu kan jamak. Nah itu ini udah biasa dalam bahasa Arab. Kakaulihi awalamnya ro'anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Apakah mereka tidak melihat dari apa yang kami ciptakan ya lahum untuk mereka dengan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kami berupa an'am, berupa hewan ternak. Ya, bi aydina. Ya, apa amilat aydina? Aid itu jamak dari yadun. Yadun, yadani atau yada, yadaini musannanya dua nih, double. Jamaknya lebih dari dua, tangan-tangan maknanya aid. Nah, aid itu jamak, maka disandarkan di mudhof ilainya juga dalam bentuk jamak aidina. Ya. Kemudian wa in adafu ila ismin musannan fal asahhu fi lughatihim jam'u. Nah, apabila mereka orang-orang Arab menyandarkannya ke sebuah isim yang musanna, nah mudhafun ilaihnya musanna. Maka fal afsah yang paling fasih fi lughatihim dalam bahasa mereka, bahasa orang-orang Arab ialah jam'uhu. Mudhafnya dalam bentuk jamak. Semisal firman Allah Ta'ala faqad saghat qulubukuma, maka sungguh telah condong ya, sungguh telah condong qulubukuma. Qulub ini jamak. Qulub ini jamak. Ya. Nah, qulubukuma hati kalian berdua Aisyah dan Hafsah. Ini mudhafun ilaihnya musanna double ganda Aisyah dan Hafsah. Qulubukuma. Maka mudhafnya, mudhafnya ya yang jadi sandarannya yang disandarkan kepadanya itu dalam bentuk jamak. Qulubukuma. Ya, qulubukuma. Nah, faqad saqat qulubukuma. Ini yang afsah. Yang paling fasih dalam bahasa Arab. Semisal saya mengatakan kepada ya Pak Arifin dan Pak Reza. Pak Arifin dan Pak Reza. Ya. Saya telah membeli kitab kalian berdua. Ishtaraitu, saya telah membeli kitab kalian berdua. Kutubakuma. Kutubakuma. Ya. Kutubakuma. Kutub. Ya, ishtaraitu kutubakuma. Ya. Kutubakuma. Saya telah membeli buku kalian berdua. Pak disebutkan kutubnya, mudhofnya dalam bentuk jamak. Ya, mufradnya kitab, musannanya kitabani atau kitabaini, jamaknya kutub. Ini yang paling fasih. Dursulullah dari waktu itu belum. Mufrad musanna sudah belum? Sudah belum? Belum. Udah, itu kata gurunya udah. Mas Yudi, ikut belajar bahasa Arab enggak? Ikut. Semangat. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, jangan sampai bisa. Ntar enggak bisa, frustas. Pokoknya bisa, enggak bisa, kita mati dalam keadaan belajar. Nah. Jangan mati dalam keadaan futur ya, Pak. Dalam keadaan enggak taklim mati. Dalam keadaan polisi belajar. Baik, dalam keadaan penuntut ilmu. Fakat sahabat puluh hukumah, maka sungguh tak condong kolbu-kolbu kalian berdua. Wa innama huma qalbani, padahal itu cuma dua kolbu. Itu kolbunya Aisyah dan kolbunya Hafsah, tapi disebut dengan puluh kolbu-kolbu-kolbu. Jangan. Fala yaltabis ala syah, ala samih, qawlun qawlun mutakallimi, narokab yayun basharun ala wajhil ardi uyunan katsiratan ala wajhil wahidin. Allahu a'lam. Kalau tabis ala samit, maka janganlah menjadi rancu ala samit bagi orang yang mendengar, ya, orang yang mendengar qaulul mutakallim, ucapan seorang yang berbicara. Dia berbicara begini: naraka bi'ayunina, kami melihat engkau bi'ayunina, dengan ayun kami, mata-mata kami, jamak. Maka mudah pilihnya nahnu, kami juga itu jamak. Wa na'khudhuka bi'aydina, kami megang anda dengan tangan-tangan kami, ya, jamak itu. Jamak bi'ayn itu jamak dari yadun. Wa la yufhamu minhu, dan jangan dipahami, ya, orang yang berbicara tadi itu adalah basyarun, seseorang, ya, sosok seseorang ala wajhil ardi yang ada di atas permukaan bumi. Dia uyunan katsiratan, dia memiliki mata yang banyak ala wajhil wahid, mata yang banyak, orangnya cuma satu. Enggak dipahami begitu, ya, matanya cuma dua, walaupun disebut dalam bentuk jamak. Nah, bid'ah berikutnya, as-sam'u wal sab wal basaru lillah, isbatu as-sam'i wal basari lillah, ya, penetapan sifat sama' dan basar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluh, dan firman Allah, laqad qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah. Sungguh kami Allah telah mendengar qaulan lati, ucapan seorang wanita yang tujadilkan, yang berdiskusi bersanggah-sanggahan kepada engkau wahai Nabi, fi zawjiha, tentang suaminya, wa tashtaqi ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u ta'awwurakuma, Allah mendengar dialog kalian berdua. Inna Allah sami'un basir, dan Allah sami' maha mendengar, basir maha melihat. Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari ayat ini, qad sami'a Allahu qawlan allati, Allah telah mendengar ucapan orang yang hiya khawlatu bintu Sa'labah, dia adalah Khawlah bintu Sa'labah, seorang sahabiyah, ya, seorang sahabiyah, istri dari Aus bin Samit. Tujadiluka, yang dia berdiskusi kepada kau, ayuhan Nabi, wahai Nabi, ayuturajibuka, yaitu wanita itu yang menyanggah engkau, al-kalama fi syakni zaujiha, yang menyanggah engkau perihal ucapan engkau terkait syakni zaujiha, suaminya, wahwa Aus ibn Samit, yaitu Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Ya, itu ketika suaminya itu menzihar istrinya. Istrinya yaitu Khawlah bintu Sa'labah. Menzihar di dalam orang-orang Arab dahulu, tradisi Arab dahulu, itu sudah sama dengan cerai. Menzihar, yaitu menzihar mengucapkan ke istri kalimat anti kadhri ummi. Kamu seperti punggung ibuku, ya, atau kalimat-kalimat yang semisal. Artinya apa? Sang suami sudah menyatakan diri tidak akan berjima berkumpul bersama istrinya. Di tradisi jahiliyah orang-orang Arab dahulu, kalimat seperti itu itulah cerai, masuk syariat Islam. Dan Aus bin Samit ketika sama-sama masuk Islam bersama istrinya, ikut hijrah bersama Nabi, ya, dia mengucapkan kalimat itu ke istrinya. Wa dzalika hina dhahara minha, yaitu tatkala si Aus bin Samit menzihar dari istrinya. Maka istrinya bingung, ini cerai apa enggak? Ya. Wa tashtaki ila Allah, dan wanita ini mengadu kepada Allah. Ma'tukun ala, ini kata sambung dari kalimat tujadiluka. Wa dhalika annahu kullama qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad arumti alaihi, yang demikian itu ulama ketika setiap kali qalalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita tadi, ketika wanita tadi itu Qaulah bintu Salabah mengatakan, wahai Rasulullah, suami saya bilang begini, mendihar saya, maka Nabi mengatakan, qad haramti alaihi, kamu sudah haram untuknya, sudah haram maksudnya sudah cerai, enggak boleh lagi. Ya, wanita itu terus mengulangi lagi, ya, mengulangi lagi, qalat wallahi ma dhakara talaqan, wahai Rasulullah, kata wanita ini, demi Allah, dia suami saya Aus bin Samit tidak pernah menyebutkan kata talak, kata cerai. Summa taqul, kemudian wanita ini berkata, asku ilallah, saya mengadu kepada Allah, faqati, tentang faqah saya ini, kebutuhan saya ini, wa wihdati, dan tentang kesendirian saya ini, wa annali sibyatan sigharan, saya memiliki sibyah sigharan, anak-anak kecil, indawamtuhum ilaihi da'u, kalau saya serahkan anak mereka, anak-anak saya, ilaihi, ke suami saya tadi, Aus bin Samit, kalau memang cerai, do'u, nanti anak-anak saya akan terlantar. Wa in damantuhum ilayya, ja'u. Tapi kalau saya serahkan anak itu, anak-anak yang kecil-kecil itu kepada saya, anaknya yang dia merawat, istrinya yang merawat, nanti ja'u, anak-anak akan lapar. Artinya dia tidak punya nafkah. Karena yang menafkahi selama ini adalah suaminya. Kalau cerai, anak dibawa suami, anak terlantar. Suami gak bisa ngerawat anak, anak masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil, gak bisa ganti popok, gak bisa ngangkat jemuran, gak bisa nyusuin, gak bisa ini dan itu. Yang ada suami stres, anaknya digebuk-gebukin semuanya ntar. Suaminya nikah lagi, khawatir juga anak kecil di bawah pangkuan ibu tiri. Dulu ya ada film itu dulu, Ari Anggara. Wah. Itu wah anak tiri. Nah, itu demikian. Nah, jadi Qaulah bintu Salabah mengatakan demikian. Oh, kok kayak Bapak paham banget ini. Film jadul ya, Pak. Nah ini ya, indomam terminanya tahu kalau saya serahkan mereka anak-anak saya kepada Aus bin Samit, tahu mereka akan terlantar. Wa indomam terminanya jauh, tapi kalau anak itu saya ambil, saya merawat kepada saya, jauh mereka akan lapar, tidak punya nafkah. Wajah alat tarpa urak saha, maka dia mulai mengangkat kepalanya ila samai ke langit. Wa taqul, Allahumma inni ashku ilaik. Dan wanita ini berkata, menghadap ke langit, ya Allah, aku mengadukan masalahku kepada Engkau, ya Allah. Nah ini, jadi dalam hadis ini juga terdapat dalil keterangan Allah di atas langit. Nah, karena Qaulah binti Salabah mengadakan kepalanya ke atas langit, seraya berucap, Allahumma ya Allah, asku ilaik, aku mengadu kepada Engkau. Kalau Allah di mana-mana, ya silahkan aja mata kepalanya muter-muter. Ini karena Allah, para sahabat, sahabiah tahu Allah di atas ars, di atas langit, tinggi di atas ars, mengadakan kepalanya ke langit. Dan ini juga ya dalam satu madhab, mustahab berdoa itu sambil mengadakan kepala ke atas langit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Dulu saya belajar di madrasah, di ma'had dulu fikih Hanbali, ya. Dan ini adalah salah satu pendapat yang mustahab dalam fikih Hanbali, berdoa mengangkat kepala ke langit. Adi madhab Hanbali, madhab Syafi'i. Baik, berikutnya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar dialog kalian berdua, yaitu Nabi dan Qaulah bintu Salabah. Aitu raji'ukuma fil kalam, itu wanita tadi sering menyanggah engkau dalam ucapan engkau, wahai Nabi. Innallaha sami'un basir, Allah mendengar, ya lagi Maha melihat. Yasma'u kullal aswaq, maka Allah mendengar segala suara. Wa yubsiru, Allah memandang, wa yara, melihat. Kullal makhlukat, setiap makhluk. Wa min jumlat dzalik, maka kesimpulan dari hal tersebut, maja dalam sekabi hadhil maqah. Ya. yaitu wanita ini yang menyangga engkau, ya. Menyangga engkau wahai Nabi. Wa qawlu laqad sami'a Allah qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Jadi tapi dari ayat tadi ini sudah jelas ya bahwa Allah memiliki sama, ya, memiliki sama yaitu pendengaran. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika mendengar para sahabat berdoa zikir kencang-kencang, Nabi bersabda, "Ya nas, arbi walan usikum innakum la tad'una asman wala ra'ina, walakin tad'una samian basira." Wahai manusia, kasihanilah diri-diri kalian. Ya, kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, yang tidak hadir, tapi kalian sedang berdoa kepada zat yang samian basira, yang maha mendengar lagi maha basira, yang melihat. Dalam ayat di Sunan Abu Dawud, ketika Rasulullah SAW membacakan Inna Allaha Samiun Basir, maka Nabi SAW menunjuk mengarahkan telunjuk beliau ke arah mata dan telinga. Jadi ini bukan tasbih dari Rasulullah SAW, bukan bentuk penyerupaan, tetapi untuk menetapkan Allah memiliki sifat yang hakiki, mata dan telinga. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di Sunannya. Nah, kemudian kalau Mu'tazilah lagi-lagi juga mengatakan Allah yasma'u bidzatihi, Allah mendengar dengan zatnya. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama. Tetapi masalah sifat ayun, nah ini berbeda mereka. Kemudian laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengucapkan inna Allaha faqir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah fakir dan kamilah yang kaya. Dan kamilah yang kaya. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Hum qaumun minal Yahudi. Mereka adalah suatu kaum dari kalangan Yahudi, qalu hadhihi maqalatan, yang mereka mengucapkan ucapan ini, la manzalallah, tatkala Allah taala menurunkan ayatnya, manzalladzi yuqrilullaha qardan hasanan, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah qardan hasanan, pinjaman yang baik. Qalu dzalika tabwihan ala doa, ya ala doa fa'ihim, la annahum ya'taqiduna dzalik. Maka qalu dzalik, mereka orang-orang yang mengucapkan hal tersebut, ya Allah fakir, kami yang kaya, kok Allah butuh pinjaman. Di ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapakah yang hendak memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kata mereka, loh kok Allah butuh pinjaman, berarti Allah fakir, kita kaya. Tapi mereka mengucapkan demikian tabwihan, dalam rangka memperdaya, menipu, ala du'af, ala du'afaihim, ya, kepada orang-orang yang lemah di antara mereka, la annahum yataqiduna dzalik, bukan maknanya mereka meyakini hal tersebut. Orang Yahudi mengetahui Allah Ghaniyun Hamid, tahu orang Yahudi, tapi dia mengucapkan demikian agar orang-orang yang lemah tidak ikut beriman kepada Rasulullah SAW, tidak ikut berislam. Oh lihat, Allah aja tuh butuh pinjaman, udah gak usah beriman sama Islam, ikut kita aja Yahudi. Nah, ini kata mereka, na'udzubillah, ya. Mereka tidak meyakini tersebut, cuma ingin memperdaya aja. Dia Allahumma ahlul kitab, mereka ahlul kitab. Inna maqalu dzalika liyushakkiku fi dinil islami. Ya, mereka mengucapkan demikian hanya untuk membuat ragu dalam agama Islam. Wa qawlu am yasabuna anna la nasma'u sirrahum. Ya Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka menduga, menyangka bahwa nah kami tidak mendengar rahasia mereka, ma yusirruna bihi fi anfusihim, yaitu apa yang mereka sembunyikan di diri-diri mereka sendiri, mereka sembunyikan di dalam hati. Allah yatahadatsuna bihi sirran fi makanin khalin, atau yang mereka saling bicarakan sirran secara bisik, rahasia, fi makanin khalin, di sebuah tempat yang sepi. Wa najwahum, dan bisik-bisik mereka, ayat ma yatanajawna bihi fi ma bainahum, yaitu ada perkara yang yatanajawna bihi, yang mereka saling berbisik-bisik, fi ma bainahum, di antara mereka. Ya. Najwa itu adalah ma yatahaddatsu bihi insanu ma'a rafiqihi wa yukfihi 'ala ghairihi. Yang namanya najwa ialah yaitu seseorang ma yatahaddatsu bihi insan. Seseorang berbicara ma'a rafiqihi bersama temannya, tapi yukfihi 'an ghairihi, tapi dia menyembunyikan dari orang lain. Nah, ini Allah mendengar semua. Ini namanya najwa, itu berbisik. Kalau sekarang di Indonesia najwa nama akhwat, nama akhwat najwa. Padahal najwa maknanya apa? Seseorang berbisik-bisik kepada temannya yang tidak didengar oleh orang lain, itu najwa. Innama najwa minasyaitan, najwa itu bisik-bisik itu dari setan. Liyazinal ladina amanu, untuk membuat sepi orang-orang yang beriman. Hanya kalau bisik-bisik di depan teman nggak boleh, ada bertiga ya, antum nggak diajak ngomong, diomongin, jangan main sama dia, jangan main sama dia, khaib, jangan main sama dia, nggak boleh begitu ya, ini nggak boleh. Nah, itu najwa itu dari setan, Allah sebutkan ini namanya najwa bin syaitan. Nah, jadi yang diucapkan rahasia itu ada dua, yang disembunyikan di kalbu atau yang berbisik-bisik bersama teman, rahasia ya. Nah, atau dalam hati, simpan dalam hati, Allah tahu semua. Ya, am yahsabuna annana la nasma'u sirrahum, apakah mereka menyangka Allah kami tidak mendengar rahasia mereka? Bala nasma'u dzalika wa na'lamu bihi. Bahkan sebaliknya, kami mendengar hal tersebut, wa na'lamu, dan kami mengetahuinya. Warusuna ladaihim yaktubuna, dan rasul-rasul kami, yaitu para malaikat yang menjaga, ladaihim, di sisi mereka yaktubun, mencatat amalan mereka. Ya, ayat al-hafadatu, yaitu malaikat al-hafadah, malaikat penjaga atau pencatat amal. Indahum, yang ada pada mereka, yaktubuna, malaikat tersebut mencatat, jami'a, seluruh, ma'yasduru anhum, seluruh yang berasal dari mereka, min qaulin, apakah itu berupa ucapan, au fi'lin, atau perbuatan. Inna limakuma asma'u wa'ara, ini sudah selesai ya, ayat tadi. Kemudian di ayat ketiga, ya, di ayat keberapa ini? 1, 2, 3, 6. Di ayat keempat sekarang. Innani ma'akum asma wa ara. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun. Ya, Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Innani ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma wa ara, saya mendengar dan aku melihat, kata Allah. Yaqulu Ta'ala li Musa wa akhihi Harun. Ya, Allah berfirman kepada Musa dan saudaranya Harun alaihi wassalam. Lama arsalahuma ila Fir'aun, tatkala Allah mengutus mereka berdua kepada Fir'aun. Ya, ai bihibdi, jangan khawatir, aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat, aku bersama kalian berdua, innani ma'akuma ai bihibdi wa kala iti, yaitu dengan penjagaanku, pengawasanku, wa nasri, dan juga dengan pertolonganku, lakuma, untuk kalian berdua. Maka ini adalah ma'iyah khasah, ya, bentuk ya, sifat ma'iyah, kebersamaan Allah kepada Musa dan Harun dengan sifat ma'iyah, kebersamaan yang khusus. Kalau umum, semua makhluk itu semua dalam pengawasan Allah. Allah bersama mereka, mengawasi mereka semua. Tapi Allah bersama Musa dan Harun, dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah berikan ma'iyah yang khusus, Allah bersama mereka dalam bentuk pertolongan, pengawasan, ya, penjagaan, dan seterusnya. Asma'u wa'ara, aku mendengar dan aku melihat. Asma'u, ya, kalamakuma, aku mendengar ucapan kalian berdua. Wa kalama aduwikuma, dan aku mendengar ucapan musuh kalian berdua, itu Fir'aun. Wa'ara makanakumala, aku melihat tempat kalian berdua. Wa makanahu, dan tempat dia, si Fir'aun. Wa manyajri, ya, minkuma, wa minhu, dan apa yang terjadi dari kalian berdua dan dia, Fir'aun. Wa hadza ta'limun li qawlihi, dan ini adalah sebab dari firman Allah Ta'ala, la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Karena mereka berdua awalnya khawatir, ya, manusiawi, khawatir dari batsy Fir'aun, dari kebengisan Fir'aun kepada mereka. Maka Allah berkata, ya tak apa, inna ni ma'aku ma'asma'u wa'ala. Nah, kemudian, ya, di ayat berikutnya, di ayat kelima, ya, awalam ya'lam bi'anna Allah yara, nah ini surah Al-Alaq. Awalam ya'lam, yaitu Abu Jahlin, yaitu Abu Jahal. Hina manaha Rasulullah SAW ani sholati, yaitu ketika Abu Jahal melarang Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat di Masjidil Haram depan Ka'bah, dicegah oleh Abu Jahal, tak boleh sholat. Ya, bi'anna Allah ya'lam ya'lam bi'anna Allah ya'lam. Apakah dia tidak mengetahui Abu Jahal? Abu Jahal ini nama aslinya siapa? Amr bin Hisham namanya. Dia bukan paman Rasul. Ya, sering khotib bicara, ini paman Rasul sendiri Abu Jahal. Mana ada paman Rasul Abu Jahal? Paman Rasul memang betul ada yang kafir. Siapa? Abu Lahab. Bukan Abu Jahal. Abu Jahal bukan dari anak Abdul Muttalib. Kalau paman Rasul berarti Abu Jahal dia adalah Amr bin Abdul Muttalib. Tapi ini bukan. Apa hujan? Hujan? Bi'anna Allah ya Rabbah, dia tidak mengetahui bahwa Allah melihat ayat alima amma alima. Ama alima, apakah dia tidak mengetahui? Ama alima, apakah dia tidak mengetahui? Anna Allah yarahu, bahwa Allah melihatnya. Wa yasma'u kalamahu, dan mendengar ucapannya. Wa sayujazihi ala fi'lihi, dan Allah pula akan membalasnya atas perbuatan dia. Atau al-jazai, dengan balasan yang sempurna. Wa istimhar, dan takhri' wa taubih. Kalimat pertanyaan di ayat awalnya alam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui, ini pertanyaan yang untuk mentakrir, mencela atau bih, ya, menghinakan juga, mencela. Waqulu dari firman Allah annazi yaraka, ini ayat keberapa tadi, berikutnya ayat ke-6, ya. Allah ya Rabbah, hina taqub, itu Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Wa taqalluba bisajidin, dan bolak-balik baliknya engkau bersama orang-orang yang sujud di kamu wasami ulangi. Ya, wa qallu allazi yaraka ay yubsiruka, itu yang melihat engkau, yaitu maknanya yang yubsiruka, Allah yang memandang melihat engkau. Hina taqub, ketika engkau berdiri di sholat wahdah, ketika engkau sendiri dalam sholat sendirian. Katakan tu bahkan bisa jadi, dan bolak baliknya engkau bersama orang-orang yang sujud. Ayat ya rafa in sallaita fi jama'ati rafi'an wa sajidan wa qa'iman. Yaitu Allah melihat engkau ketika engkau salat. Salat berjamaah, apakah ketika rukuk, ketika sujud, atau ketika berdiri. Innahu huwas sami'. Sesungguhnya dia adalah as-sami' lima taquluhu, dari apa yang kau ucapkan al-alim. Dan dia mendengar dan dia mengetahui bihi, mengetahui hal tersebut. Waqaulu dan firman Allah Ta'ala kulimanku, katakanlah beramalah kalian, ayat kul ya Muhammad liha ulai munafikin, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kau munafikin, imanu nasyiku, ya lakukanlah apa yang kalian kehendaki, wastamirmu ala batilikum, ya lanjutkan apa kebatilan kalian, walatah ya wala tahsabu anna dhalika sayakfa, dan janganlah engkau dan janganlah kau menyangka dan janganlah kalian menyangka bahwa hal tersebut samar bagi Allah. Fa sayarallahu amalakum, maka Allah akan memperlihatkan amal kalian. Ya, fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min wal mu'minun, maka Allah telah akan melihat amal kalian. Allah telah akan melihat amal kalian, demikian pula rasulnya dan juga kaum mukminin. Maknanya apa? Satadhharu a'malukum linnas. Amal kalian itu akan nampak kepada orang-orang, wa tura dan akan diperlihatkan di dunia, di dunia ini. Wa saturadduna, dan kalian akan dikembalikan ba'da maut setelah kematian ila 'alamil ghaib, kepada Allah yang Maha mengetahui perkara goib wa syahadah wa inna birukum bina tuntum ta'amalun, dan Allah akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Wa yujazikum ala dalil, maka Allah akan membalas kalian atas hal tersebut. Nah, ini jadi isbat sifat apa ini? Sifat sama mendengar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid minal ayat kalimat, yang menjadi kesimpulan dari ayat-ayat yang mulia ini, fihadil ayat yang wasfullahi subhanah bisa'i wal basari, di ayat-ayat ini terdapat sifat Allah SWT yaitu sifat dengan sama mendengar dan melihat. Wa annam ta'ala yasma'u wa yusir, dan bahwa Allah Ta'ala mendengar, melihat hakikatan secara hakiki ala ma yaliku bihi, sesuai dengan yang layak baginya. Beda dengan pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka mengatakan Allah melihat, Allah mendengar bukan dengan mata dan pendengarannya tetapi dengan zatnya, melihat bintang. Ya, munazzahun an sifatil makhluqin. Ya, Allah disucikan dari sifat-sifat makhluk, pemumasalatihim, dan keserupaan dengan sifat mereka. Maka mendengarnya Allah, melihatnya Allah, itu tidak sama dengan mendengar melihat makhluk. Mendengar makhluk terbatas, durasi sekian sudah tidak bisa mendengar. Mendengarnya Allah menjangkau segala sesuatu, melihatnya Allah segala sesuatu. Dan bagaimana pendengaran, penglihatan Allah SWT itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi kita yakini itu ala kaifiyatin, di atas satu bentuk, tapi kita tidak punya ilmu tentangnya. Yang kita tetapkan ialah maknanya. Allah mendengar, Allah punya sifat itu. Allah melihat, maka Allah punya sifat melihat. Nah, wal ayat sharihatun, dan ayat-ayat ini semuanya tegas jelas fi itsbati sam'i, dalam menetapkan sifat sama mendengar, wal basari melihat, haitsu ja'a biha itsbatu sam'i lillah. Ya, yaitu ketika telah terdapat keterangan dalam hal tersebut, penetapan sifat sama dan basar, sifat mendengar dan melihat, bilafdzil madi wal mudhari' wasmul fa'il, dengan lafaz kata kerja madi lampau, wal mudhari kata kerja yang apa sih bahasa Indonesianya? Kalau mudhari lampau, kalau mudhari apa bahasa Indonesianya? Yang sedang berlangsung. Wasmin fa'il, dan dalam bentuk ismul fa'il dalam bentuk yang melakukan ya aktivitas di kata kerja tadi. Apa bahasa Indonesia ini ismul fa'il? Hah? Pelaku apa? Subjek ya. Saya bahasa Indonesia lemah ini. Sami'a yasma'u, sami' itu dalam bentuk kata kerja lampau, sami'a. Ya. Sami'a dalam bentuk lampau. Dalam bentuk qad sami'a Allahu, ini dalam bentuk lampau. Kemudian yasma' dalam bentuk fi'il mudhari yang sedang berlangsung. Ya, yang sedang berlangsung. Ya, ayah sabuna anna la nasma'u sirrahum. Innani ma'akuma asma'u wa arahni dalam bentuk fi'il mudhari. Dan dalam bentuk isim fa'il, sami, tapi dengan sighah lil mubalaghah. Yaitu dalam artian dilebihkan. Kalau sami yang mendengar, tapi kalau sami yang maha mendengar segala sesuatu. Nah, ini dalam bentuk isim fa'il. Wa la yasihhu fi kalamil arabi, dan tidak sahih, tidak sah dalam bahasa Arab ayyuqala li syai'in, untuk dikatakan kepada sesuatu huwa sami'un basirun illa wa dhalika syai'un yasma'u yubsiru. Wa hadha huwa al-aslu. Enggak boleh dikatakan dalam bahasa Arab kalau kita mengatakan tentang sesuatu ya sesuatu kepada sesuatu dia itu mendengar melihat. Ya. Dia itu mendengar melihat, melainkan sesuatu tersebut yasma'u yubsir, dia mendengar dan melihat. Dia itu sami yang mendengar, basir yang melihat, melainkan dia mendengar dan melihat. Ini beda. Kalau Mu'tazilah apa? Allah Maha mendengar tapi Allah tidak punya pendengaran. Allah Maha melihat tapi Allah tidak punya penglihatan. Mereka punya yel-yel ya, Allahu sami'un bila sam'in. Allahu basirun bila basarin. Allah sami' maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Allah maha melihat tapi tanpa penglihatan. Batil, gimana cerita? Antum laki-laki tanpa kelaki-lakian, gimana coba? Ini mazhab Mu'tazilah. Hah? Ah, mazhab Mu'tazilah, aneh. Wala yuqal jabalun ya hadza wal asl, inna aslinya, asalnya dalam bahasa Arab itu asalnya. Kalau Mu'tazilah enggak, Allah Maha mendengar iya tapi tidak punya pendengaran. Loh, gimana cerita dalam bahasa Arab kalau dikatakan sami dia mendengar berarti dia mendengar, dia ialah yang Maha mendengar berarti dia mendengar. Kalau dia mendengar ada sifat sama pendengaran, dinafikan oleh Mu'tazilah. Kalau yukal tidak boleh juga dikatakan dalam bahasa Arab jabalun sami'un basirun, jabal gunung mendengar melihat, ada di antara dalika mustahilun, karena yang demikian itu mustahil illa liman yasma'u wa yubsir, kecuali bagi orang yang benar-benar melihat dan mendengar, baru seperti Rasulullah SAW. Ya, mendengar tasbihnya mendengar tasbihnya batu salamnya kayu nangisnya mimbar kayu, mendengar ya, segala hal benda-benda yang mati didengar oleh Rasulullah SAW. Tapi cukup ya, hari ini sudah berjalan kurang 15, kita cukupkan ya. Yang mau bertanya tafadhol silakan.